redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan menyelinap. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga. Tak percaya tapi nyata. Ku bersimpuh di sisi jasad membeku. Dan air mata, segala dosaku pohonkan ampunannya. Seakan terjawab dan kau terima. Kekasih berpulang untuk selamanya.